Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudaraun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 2 September 2017 dibacakan Ardiansyah. Polres PD masih buru pembunuh bidan di Mutiara Timur. Polres Aceh Barat tunda pemeriksaan pemimpin Azizi Tur terkait kasus penipuan. GCH asal Birem sudah lebih seminggu hilang di Mekah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, hingga hari ketiga terbunuhnya Nursia binti Ibrahim, 43 tahun, di Kampung Blangung Basah, Mutiara Timur, Pidi, pelakunya masih buron. Bidan tersebut diduga dihabisi suaminya sendiri secara sadis yang langsung kabur setelah sang istri terkapar berkubang darah. Polisi masih mengusut intensif kasus pembunuhan yang menggegerkan tersebut. Saksi yang dimintai keterangan terus bertambah dari sebelumnya 5 menjadi 7 orang. Kasat Reskrim Polres PD AKP Samsul membenarkan saksi yang dimintai keterangan sudah mencapai 7 orang. Saksi yang diperiksa adalah orang tua dan makcik tersangka, anak korban, warga yang bertamu menjelang kasus terjadi, dan 2 orang lainnya yang masih keluarga dekat pelaku. Kasus pembunuhan tersebut kini ditangani Polres PD setelah sebelumnya di Mapolsek Mutiara Timur. Salah satu fokus polisi saat ini adalah memburu Hamdani, 35 tahun, suami korban yang diduga sebagai eksekutor. Dari laporan keluarga kepada polisi, ada sekitar 28 mayam emas milik korban yang ikut raib, namun belum bisa dipastikan apakah dibawa oleh tersangka. Sudarlun, pimpinan Azizi Tur dan Travel Hajj Humrah Service perwakilan Melabuh Hajah Cut Mega Putri yang sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan penipuan 164 calon jamaah umrah ditunda pemeriksaan oleh Polres Aceh Barat karena yang bersangkutan juga membuat pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo mengatakan awalnya pemeriksaan Cut Mega dijadwalkan penyidik Polres Aceh Barat pada Rabu 30 Agustus, namun gagal karena pada saat bersamaan yang bersangkutan ke Bareskrim Mabes Polri membuat laporan selaku korban dugaan penipuan oleh PT Azizi Kencana Wisata Tour dan Travel di Sumatera Utara. Karena itu pemeriksaan terhadap tersangka akan dijadwal ulang atau menunggu yang bersangkutan kembali dari Jakarta. Kasat Reskrim mengatakan pemeriksaan dan pemberkasan perkara terus dilakukan. Pemeriksaan kembali dilakukan terhadap pelapor atau korban karena kasus ini telah ditingkatkan status dari penyelidikan kepada penyidikan dengan telah ditetapkannya pimpinan Azizi di Melabuh sebagai tersangka. Sudarlun, kebakaran yang terjadi pada perayaan Hari Raya Idul Adha mengakibatkan 4 unit ruko di Kedai Tenom, Kecamatan Tenom, Aceh Jaya ludes dilalap api Jumat siang sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Camat Tenom Aceh Jaya Abdul Aziz mengatakan semua barang yang berada di dalam ruko tidak dapat diselamatkan karena pemiliknya tidak berada di ruko tempat mereka berjualan. Sebab selain semua kedai tutup pada hari raya, juga warga sedang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ia menambahkan kerugian warga akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ruko yang terbakar masing-masing milik Andi, 30 tahun, dan Amran, 47 tahun, keduanya warga Padangkleung, serta milik Fahrullah, 35 tahun, warga Desa Panton, Kecamatan Tenom, Aceh Jaya, serta milik Munawir, 32 tahun, warga Desa Cotbuluh, Kecamatan Arongan Lambali, Aceh Barat. Sarullah, anggota Rapi Aceh Jaya, mengatakan 2 unit bangunan yang disulap sebagai ruko merupakan tempat berjualan baju dan kain, sedangkan 1 unit lagi berjualan HP dan satunya lagi kosong. Menjelang habisnya bangunan terbakar, baru datang mobil pemadam untuk menyiramkan api yang masih menyala agar tidak merembes ke bangunan lain. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, satu unit rumah mewah beserta mobil kijang kapsul yang berada di dalam garasi hangus terbakar Jumat pagi pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Rumah milik Saifil, 67 tahun, berada di Jalan Ayah Hamid Lamprit, Gampung Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Rumah yang terbakar berada tepat di depan Masjid Al-Makmur atau Masjid Oman, sehingga sejumlah jamaah yang berada di luar masjid pun langsung menuju lokasi kebakaran untuk memberikan bantuan seadanya, seperti menyelamatkan beberapa isi rumah yang masih bisa dikeluarkan. Yudi, petugas Damkar Banda Aceh, mengatakan pada saat kejadian di dalam rumah hanya ada satu orang anak Safil, yaitu Finda, 35 tahun. Sedangkan Saifil dan istrinya Fatia Aziz, 65 tahun, serta anak-anak lainnya sedang berada di Masjid Oman menunaikan sholat id. Namun saat mengetahui ada kebakaran, mereka langsung kembali ke rumah. Awalnya Finda melihat api muncul dari salah satu ruangan di dalam rumah hingga mengeluarkan asap tebal. Karena saat itu sholat id belum dimulai, ada beberapa jamaah yang masih di luar mendengarkan korban meminta bantuan sehingga langsung berlari ke arah rumah yang terbakar dan menghubungi pemadam kebakaran. Namun api dengan cepat membesar hingga menghanguskan bagian belakang rumah, bahkan mobil kijang kapsul yang diparkir di garasi juga tidak bisa diselamatkan. Darlun, kecelakaan merenggut seorang korban jiwa terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, Kamis sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Gampung Payademam 2, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur. Korban meninggal dunia bernama Safina Aurelia, 4 tahun, warga Gampung Cot Madat, Kecamatan Madat, Aceh Timur. Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Joko Utomo mengatakan tabrakan melibatkan sepeda motor Ninja Warrior BK556RUR dengan Honda Vario BL5699NP. Ketika itu Honda Vario yang dikendarai Sri Wahyuni, 17 tahun, berboncengan dengan Safina Aurelia, 4 tahun, melaju dari Medan menuju Banda Aceh. Sedangkan sepeda motor Ninja Warrior melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian di Gampung Payademam 2, Kecamatan Pantai Bidari, tiba-tiba Ninja langsung menabrak Vario. Akibatnya bocah Safina meninggal dunia. Sedangkan remaja Sri Wahyuni mengalami luka berat, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Darlun, warga Gampung Pandi, Banda Aceh, dalam likur sejarah adalah sebuah kota tua dan tempat ditemukannya banyak arkeologi Islam. Lokasi Gampung Pandi terhampar luas di atas bekas kerajaan Hindu Indra Purba yang diduga sebagai negeri dari Lamuri. Pada masanya kawasan ini menjadi pusat aktivitas para teknokrat termasuk juga ahli batu dan ahli besi. Arkeolog dan juga dosen sejarah di FKIP Unsyah Dr. Husaini Ibrahim mengatakan, dari bukti-bukti sejarah yang ada di lokasi, banyak ditemui makam-makam raja petinggi kerajaan yang pernah berkuasa di Aceh. Karena itu, Gampung Pandi bukan hanya sebagai pusat kota, namun juga menjadi pusat kerajaan. Bahkan Gampung Pandi kini ditetapkan sebagai titik nol bermulanya Kuta Raja atau Banda Aceh saat ini. Husaini mengatakan setidaknya ada 3 kompleks makam terdapat di Gampung Pandi, makam Tengku di Anjung, makam Raja, dan makam Putro Ijo. Ketiganya sekarang menjadi masuk dalam cagar budaya yang dilindungi. Gampung Pandi dulunya juga memiliki pelabuhan laut dan menjadi jalur lintasan kapal. Sebagai seorang arkeolog, Husaini berpendapat seharusnya pemerintah dapat mengkaji kembali lokasi pembangunan IPAL. Menurutnya ada satu misteri yang hingga kini belum terpecahkan di Gampung Pandi, yakni keberadaan makam Raja Sulaiman yang pernah ditawan Sultan Iskandar Muda saat mengepung Portugis. Info Haji 2017. Sudarlun, seorang jamaah calon haji Aceh, kloter 7 asal Biren, Usman Bransah Bale, 68 tahun, yang dilaporkan hilang sejak Kamis 24 Agustus 2017 belum diketahui keberadaannya. Informasi tersebut disampaikan Koordinator Subbag Keprotokolan Humas dan Penerangan PPIH Embarkasi Aceh, H. Rusli LC, setelah mendapatkan informasi langsung dari Ketua Kloter 7 di Mekah. Menurut laporan, saat Usman Bransah keluar, ada yang melihat dan Usman sempat bertanya ke salah seorang jamaah lainnya di lobi hotel terkait keberadaan istrinya yang menurutnya belum pulang dari pelaksanaan umrah wajib penginapan Usman di wilayah Syisyah. Padahal sudah dijelaskan oleh jamaah lain bahwa istrinya sudah di luar naik ke kamar. Namun Usman tidak yakin dan tetap ngotot mencari istrinya hingga ia keluar sendiri tanpa mengajak jamaah lain. Sejak itulah ia tidak pulang ke penginapan sampai hari ini. Hingga pelaksanaan wukuf di Arafah, jamaah tersebut belum bergabung dengan jamaah lainnya di kloter 7 yang saat itu sedang menuju Mina untuk melempar jamarat. Sementara petugas kloter telah melaporkan peristiwa itu ke petugas sektor dan pihak petugas Lin Jam pun sudah berusaha memberikan informasi ke berbagai pihak, namun belum membuahkan hasil terkait keberadaan Usman Bransyah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 2 September 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.